Wis pirang-pirang bengi ora bisa turu, mergo tansah kelingan marang sliramu. Ning netro katon nyata asem kemuyumu, ati tansah tratapan naliko nyanding sliramu. Arum wangine kembang gugah kangen iki, koyo sliramu nyanding roko iki. Aluse pangucapmu nentrem ke atiku, senatian mong sedelo ngobati rasa kangenku. Mong tak angen rasa sajroning dada, kaya ati ra ana wong liya. Saben wengi mong tansah kelingan, tak titip rasa kangen kuning kan lip lintang. Arum wangine kembang gugah kangen iki, koyo sliramu nyanding roko iki. Aluse pangucapmu nentrem ke atiku, senatian mung sedelo ngobati rasa kangenku. Mong tak angen rasa sajroning dada, kaya ati ra ana wong liya. Saben wengi mung tansah kelingan, tak titip rasa kangen kuning kan lip lintang. Wes pirang-pirang bengi ora bisa turu, mergo tansah kelingan marang siramu. Ning netro katon nyoto asem kemuyumu, abdi tansah tratapan naliko nyanding sliramu.